Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita pada hari ini akan memasuki ayat keempat dari surat Al-Kahfi yang banyak menceritakan bagaimana orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih awalnya kita bacakan ayat dari surat Al-Kahfi ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Artinya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu mengambil anak. Kata-kata ini adalah sebetulnya tidak pantas, tapi walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan rahmatnya selalu memakai bahasa mengatakan wayundhira, diingatkan. Artinya diingatkan ini Allah tidak menurunkan azab secara langsung yang maha dahsyat ketika seseorang hambanya menuduh bahwasanya Allah itu mengambil anak. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat keempat ini sebelum menjelaskan tentang arti kata indar, injar ini adalah indar yang kedua dalam ayat keempat, sedangkan indar yang pertama itu adalah pada ayat kedua, qayyiman liyundhira ba'san syadida. Kalau yang pertama itu intinya adalah peringatan terhadap orang yang tenggelam, orang yang berbuat maksiat, orang yang tidak melanggar, yang melanggar perintah Allah, itu adalah peringatan pertama yang diberikan untuk orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat. Sedangkan peringatan kedua ini adalah mengulang lebih khusus lagi, yaitu seakan-akan mereka dalam peringatan yang kedua ini betul-betul telah tenggelam dalam perbuatan maksiat. Atau peringatan bagi orang-orang yang menuduh bahwasanya Allah itu mengambil anak. Ini adalah lebih dahsyat lagi. Peringatan yang kedua dikhususkan orang yang betul-betul telah tenggelam di dalam perbuatan maksiat dan selalu menuduh yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diingatkan kembali agar manusia itu tidak boleh mengatakan kepada Allah. Karena apa? Karena puncak kemaksiatan itu terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu berkata yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan wayundhira. Wayundhira ini artinya berilah peringatan. Karena bagi Allah itu adalah amat kecil. Amat kecil arti dalam arti kata kalau Allah memberikan azab, maka Allah tidak akan segan-segan akan menghancurkan orang yang telah menuding atau menuduh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuhnya ketika ingin menghancurkan Ka'bah dengan burung ababil, dengan menyebutkan dari akhir ayat Ashabul Al-Fil tersebut, yaitu ka'asfin ma'kul, bagikan ulat bulu memakan daun pisang. Maka kalau kita melihat ulat bulu memakan daun pisang, tidak ada tersisa sedikit pun, jatuh ke atas bumi. Begitulah Allah menghancurkan hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau subah sampai kepada perbuatan maksiat yang tidak bisa ditolerir lagi, karena perbuatan itu sudah lama mereka tenggelam dalam perbuatan itu, sehingga Allah menurunkan azab yang sangat pedih, yang tidak sanginkan pedihnya, tidak ada tersisa sedikit pun di atas bumi itu jatuh daun pisang tersebut. Begitulah Allah menghancurkan. Maka berhati-hatilah kita ketika Allah selalu mengingatkan kita agar kita dapat lebih mengambil kebijaksanaan dalam perbuatan kita sebelum Allah menghancurkan hamba-hambanya yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansah. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sebagaimana yang tadi itulah ditegaskan oleh Ustaz Fajrul Haq adalah tuduhan yang teramat keji. Ya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menafikan, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tiada sekutu baginya. Bahkan surah Al-Ikhlas secara utuh dalam satu surah menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam surah Al-Ikhlas ini tegas Allah itu Maha Esa, Allah itu Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada pula sekutu yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah melakukan satu dosa yang teramat besar. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan, yaitu syirik itu tidak akan diampunkan Allah melainkan orang yang melakukannya itu benar-benar bertaubat dalam taubatan nasuha, tidak mengulanginya kembali, tidak kembali kepada kesyirikan. Nah, hari ini sering sekali kita terjebak dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Misalnya beberapa hari yang lalu di bulan November ini, ya, pada hari Jumat tepatnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, banyak orang yang mengagung-agungkan tanggal cantik itu. Ya. Padahal Islam tidak mengenal adanya tanggal cantik, adanya hari baik. Semua tanggal itu baik dan semua hari itu baik. Ya. Apabila seseorang meyakini bahwa ada tanggal tertentu atau ada angka-angka tertentu, ada tempat-tempat tertentu, ada hari-hari tertentu yang mendatangkan keuntungan baginya, atau sebaliknya yang dapat membuat dia sial, ya, maka ini dapat menyebabkan seseorang itu terbawa kepada kemusyrikan walayadu billah. Dan syirik yang dia lakukan itu yang paling kita takuti adalah ketika dia tidak menyadari bahwa kesyirikan yang dia lakukan itu, ya, telah terjadi. Ya. Memang betul hari ini kita tidak lagi menjumpai orang yang menyembah berhala misalnya dari kalangan umat Islam, tapi banyak kalangan umat Islam itu yang terjebak dengan kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini. Kalau dia mau menikah, maka dia datang kepada orang pandai, mohon melihatkan hari yang baik bagi dirinya. Atau dia datang kepada orang-orang tertentu untuk meminta kepadanya jimat-jimat tertentu agar dia menjadi pemanis atau pelaris atau memudahkan jabatannya sampai kepada jenjang-jenjang tertentu. Ini semuanya lah adalah bentuk daripada menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan, wal'iyadzu billah. Justru karena itu sangat berhati-hatilah kita dalam permasalahan ini, karena permasalahan ini sekalipun nampaknya rumit, ya, nampaknya sederhana, ya, artinya mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dapat saja terjadi pada perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari. Oleh karena itulah, ya, mari kita menghindari dari segala bentuk kemusyrikan sekecil apapun, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan hanya beriman kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Ustaz Fajrul, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah yang panjang lebar menjelaskan arti peringatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Masih banyak yang lainnya. Contohnya seperti orang yang selalu mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dengan seloronya, dengan candanya, tapi dia memakai ayat, itu adalah tidak baik. Mungkin dalam bahasa Al-Quran terdapat, mungkin dalam bahasa Padang ataupun yang lainnya, atau bahasa Al-Quran dipadangkan atau dibahasakan yang lain, itu adalah sangat aib. Karena apa? Karena ini adalah termasuk tentang tuduhan Al-Quran. Kenapa? Tuduhan kepada Al-Quran, tudingan kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebetulnya lurus, sangat bersih, dan tidak pernah sedikit pun garis itu melengseng ataupun lari dari garisnya, memang betul-betul lurus. Inilah pilihan yang kalau kita ingin memilih Al-Quran lah, ketika kita memilih Al-Quran itu, insya Allah kita akan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kita masih banyak meyakini yang lain, keyakinan kita dengan yang lain itu akan berujung kepada kesengsaraan, karena tidak memilih kepada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita dapat mengerti, selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita merenungkan apa isinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.